السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى الجزء الثاني جزء yang kedua باب ذم الجدال والخصومة في الدين. Bab, kata beliau, selaan dalam perdebatan dan perselisihan yang berkaitan dengan urusan agama. Barakallahu fiik. Baik. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakrin Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad al-Marwazi قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال أخبرنا الحجاج ابن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah siapa namanya? Ribah. Allahu a'lam. Firdaus. Naam, Sudai ibnu Ajlan. Itu nama sahabat Abu Umamah. Namanya Sudai. Nama bapaknya Ajlan. Sudai bin Ajlan al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun." Surat Az-Zukhruf ayat ke-58. Beliau mengawali bab ini dengan sebuah hadis barakallahu fikum, yang langsung datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya menyebutkan barakallahu fikum efek negatif, dampak negatif dari perdebatan barakallahu fikum yang tidak bermanfaat, perdebatan barakallahu fikum yang tidak bermutu dalam masalah agama. Nah, bahwasanya debat itu akan menyebabkan seseorang menjadi sesat, padahal sebelumnya dia adalah ahlul huda, orang yang berada di atas petunjuk. Tapi gara-gara dia ini suka berdebat, barakallahu fikum, akhirnya jadi orang yang sesat. Nah, jadi judulnya itu suka berdebat menjadi sesat. Nah, barakallahu fikum. Itu berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan tidaklah menjadi sesat sebuah kaum setelah mereka di atas petunjuk yang dahulu mereka ada di atasnya, melainkan karena mereka mendatangi perdebatan. Nah, jadi asalnya mereka ini adalah ahlul khair, ahlul huda, ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang sesat karena apa? Karena jidal. Ya, karena suka berdebat, meladeni perdebatan dan menantang orang berdebat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma darabuhu laka illa jadala." Tidaklah mereka membuat sesuatu untuk kamu melainkan perdebatan. Artinya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam pada masa itu, barakallahu fikum, mereka hanya bisa berdebat. Nah, baik. Dan mereka tidak menginginkan kebaikan dari perdebatan tadi, barakallahu fikum. Baik. Karena memang barakallahu fikum itu kesukaan mereka. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka ini adalah sebuah kaum yang memang suka ya bertikai, suka berselisih, barakallahu fikum. Naam. Qala Imam Al-Aljuri rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Hassin Umar ibnu Ayyub As-Saqati. Qala haddathana Mahfuz ibn Abi Taubah. Qala haddathana Muhammad ibn Bishr Al-Abdi. Qala haddathana Hajjaj ibn Dinar an Abi Ghalibin an Abi Umamata. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Umamah tadi siapa namanya? Iya, anaknya Pak Eko. Siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Siapa? Dafa, iya Dafa. Siapa dari namanya Abu Umamah? Sudaidin bin Ajlan. Nah, walaupun enggak keras ngomongnya, tapi saya paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadala. Tsumma tara hadhihi al-ayata ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Naam. Barakallahu'alaikum. Surat Az-Zukhruf ayat ke-58. Baik. Hadis ini barakallahu'alaikum dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 22218. 22218. 22218. 6. Dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis nomor 3253. Baik. Dan hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Hadis nomor 5633 5633 5633. Dan dikatakan oleh Syekh Mukbil dalam kitab Jami'us Sahih, mimma laisa fi sahihain, jilid 1 halaman 106, beliau mengatakan hasanun sahihun, hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Barakallahu fikum. Nah, baik. Berkata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa syafah, kata beliau, awraj al-imamu al-ajurri fi hadzal bab, babu zammil jidal wal khusumati fid din. Imam Al-Ajurri menyampaikan dalam bab ini, yaitu bab celaan, perdebatan dan perselisihan dalam agama. Auroda hawali salatina ma baina hadisin wa athar. Aurada hawali salatina ma baina hadithin wa athar. Dan beliau menyampaikan kurang lebih 30 hadis dan asar terkait celaan terhadap debat dan perselisihan dalam urusan agama. Saddaraha biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau awali babnya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Beliau mengawali babnya dengan ucapan Nabi, tidaklah sesat sebuah kaum setelah mereka berada di atas petunjuk yang dahulu mereka ada di atasnya, melainkan ya setelah mereka mendatangi perdebatan. Summa tala hadhil ayah, kemudian setelah itu Rasul membaca ayat ini, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Nah, kata beliau, wa misdaqu hadzal hadits wal ayah, dan kata beliau bukti akan kebenaran hadis dan ayat ini, ma yakumu bihi al yauma unasun kanu fi zahirihim alal huda falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa asbahu min ashaddin nasi jadalan bil batili wal kadhibi wal khiyanati thumma ma zalu yanhadiruna min manhadarin ila manhadarin aswa minhu. Nah, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau adalah barakallahu fikum, ya, ayah kita barakallahu fikum, Abu Da'wah, yang memang sudah pengalaman dalam menghadapi barakallahu fikum sekian banyak tipe-tipe karakter manusia. Nah, umur beliau barakallahu fikum tayyib, ya, sudah puas, ya, bisa dikatakan dengan menghadapi manusia-manusia barakallahu fikum yang begitu banyak penyimpangannya. Nah, ada di kalangan mereka yang barakallahu fikum alhamdulillah kembali ke jalan Allah menjadi manusia yang lebih baik, lebih bagus. Ada juga yang barakallahu fikum semakin parah. Ada yang tadinya sejak awal berada di pangkuan beliau lepas, jadi manusia yang rusak barakallahu fikum. Nah, iya, beliau mengatakan, ya, tidaklah sebuah kaum yang pada hari ini, kata beliau, atau sekelompok manusia yang pada hari ini mereka dahulu tegak secara lahirnya di atas petunjuk. Nah, karena itu yang nampak bagi kita, terkait dengan batin kita tidak mengetahui. Tapi kata beliau, manusia-manusia yang nampak dahulunya mereka di atas sudah. Naam. Dalam mazahu, tatkala mereka mencicipi penyimpangan, mencoba untuk mengambil jalan yang berbeda. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyimpangkan benar hati mereka, dan mereka berubah menjadi manusia yang paling keras, ya, perdebatannya dalam hal kebatilan, dalam hal kebohongan, ya, dalam hal pengkhianatan-pengkhianatan. Dan terus menerus, kata beliau, keadaan mereka ini semakin lama semakin menurun dari satu titik ke titik yang rendah berikutnya, dan terus semakin jelek. Pengalaman, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini beliau menyatakan sebelum fitnah yang sekarang. Banyak, sudah banyak, ya, yang dahulunya barakallahu fikum mereka-mereka itu tayyib, yang kita pandang adalah ahlul haq, ahlul huda, barakallahu fikum tatkala, ya, mereka menyimpang sedikit dan tidak mau menyadari dan kembali barakallahu fikum malah mendebat. Nah, itu bahayanya. Ya, ketika kita salah, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, akhi antum salah, akhi antum tidak benar perbuatan antum. Nah, dan antum sebenarnya sadar, iya sih salah, tapi ngeles, ya banyak alasan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maka apa? Barakallahu fikum. Maka itu akan terbiasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dia akan terbiasa menjadi manusia yang suka berdebat di atas kebatilannya, habis itu bohong. Naam. Ya, habis itu khianat. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu apa? Terus dan terus dia akan apa? Semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk, kata beliau. Nah, semakin rendah, semakin hancur. Barakallahu fikum. Ya. Jadi di situ barakallahu fikum dalam pernyataan beliau sebenarnya ada pesan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama pesan untuk kita dari beliau adalah barakallahu fikum. Tayyib. Al-ibdi'at Anizail, berusaha untuk menjauhi barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, baik. Dan itu barakallahu fikum mencakup, iya, dengan barakallahu fikum kita mencoba mencicipi penyimpangan-penyimpangan tadi barakallahu fikum, atau ya sekedar mencuri dengar. Nah, itu akan memberikan efek dan pengaruh barakallahu fikum. Iya. Tatkala manusia sekali dia mencoba penyimpangan barakallahu fikum, dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri, maka dia akan termakan oleh penyimpangan tadi barakallahu fikum. Nah, baik. Pesan yang berikutnya yang bisa kita ambil dari pernyataan beliau barakallahu fikum, baik, yaitu qabul an-nasihah, ba'da irsyad wal bayan. Sudah sepantasnya dan seharusnya bagi kita untuk menerima nasihat setelah barakallahu fikum ada bimbingan, setelah ada penjelasan dari saudara-saudara kita, atau dari guru kita, atau dari teman kita barakallahu fikum. Nah, ya, li'anna at-tamadi fi syarr barakallahu fikum yu'addi ilan nar. Karena terus-menerus membangkang di atas kejelekan akan menyeret kita kepada neraka. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari apa yang dia sampaikan, barakallahu fikum, na'am, anna mukhalafatul haq, barakallahu fikum, yahdi ahlahu min man hadarin ila man hadarin aswa'u minhu. Bahwasanya menyelisih kebenaran akan menggiring pelakunya dari satu titik rendah menuju titik yang lebih rendah berikutnya. Ya, kalau orang tersebut tidak segera menyadari dan memperbaiki dirinya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah datang yang namanya nasihat dan bayan, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Dan itulah fenomena yang kita saksikan. Nah, ya. Ketika orang-orang yang bermasalah dari kalangan saudara-saudara kita, dari kalangan duat ahli sunnah, dari kalangan masyayikh ahli sunnah, nah, sebenarnya mereka barakallahu fikum, ya, ada yang menyadari kalau mereka itu salah, ya, entah salah memang dari sisi akhlakiyah atau salah mereka dari sisi manhajiyah atau salah memang dari sisi prinsipnya, barakallahu fikum. Baik, salah. Dan ada yang namanya barakallahu fikum, baik, teguran. Ada yang namanya nasihat, ada yang namanya barakallahu fikum, bimbingan. Ya. Dari kalangan barakallahu fikum sesama mereka ahli ilm, ya, sesama barakallahu fikum asatidzah, bahkan masyayikh. Nah, ada itu dilayangkan, disampaikan kepada mereka barakallahu fikum. Nah, baik, tetapi barakallahu fikum karena hawa nafsu yang lebih mendominasi, akhirnya barakallahu fikum, ya, mereka berupaya untuk membela diri. Nah, barakallahu fikum, tidak terima, baik, barakallahu fikum, sehingga apa yang terjadi, ya, semakin lama semakin parah. Nah, barakallahu fikum, ya. Pergaulannya semakin lama semakin bebas, barakallahu fikum. Nah, sudah tidak terkontrol dan tidak terkendali, dan itu sedikit demi sedikit akan menggerus, menggerogoti prinsip-prinsip yang dahulu kokoh mereka suarakan, barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Ya. Kalau diceritakan mungkin antum sampai geleng-geleng kepala, seolah tidak percaya. Apa ya Ustaz seperti itu? Iya. Nah, saking parahnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh di sini bukan ucapan lalu saja, tapi memang barakallahu fikum itulah realita kenyataan fenomena yang ada. Jadi manusia itu kalau sudah ada penyimpangan, dinasehati, ya, malah barakallahu fikum membantah, malah barakallahu fikum tayyib, ya, tidak terima atau marah-marah, biasanya. Nah, ya, ujung-ujungnya keadaan yang ada pada dia semakin lama semakin parah. Nah, sehingga di situ ada pelajaran buat kita semua para talabah, ya. Antum sekarang itu posisinya masih sebagai santri. Nah, ya, barakallahu fikum. Kalau masih sebagai santri saja ngeyelnya amit-amit, ditegur, dinasehati, ya, diarahkan mulai dari temannya sendiri, kemudian barakallahu fikum para musyrif, ya, teman-teman yang berusaha mengurusi antum, kemudian ustadznya sendiri yang menasehati, ya, masih susah dan tidak mau memperbaiki diri, alamat cilaka namanya, ya, cilako. Nah, baru santri saja sudah kayak gitu. Coba gimana orang ini kalau dijadi ustadz? Nah, atau nggak jadi ustadz lah, jadi pengajar saja di sebuah lembaga, nah, membantu, iya, para wafiku, bahaya. Paham ya kawan? Nah, ya mumpung jadi santri belajar untuk lapang dada, belajar untuk menerima nasihat, ya ketika ada teguran-teguran dari teman-teman Anda, barakallahu fikum, kalau memang itu benar, ya, dan memang Anda rasa, barakallahu fikum, Anda sendiri tahu itu penyimpangan, ya sudah, diterima, latih diri Anda, ya, barakallahu fikum. Nah, mumpung masih jadi santri, karena memang beda manusia itu kalau kelasnya sudah naik, sudah dipanggil orang ustadz, dipanggil orang syekh, barakallahu fikum, na'am, ya, kalau dari santri dia tidak terbiasa, barakallahu fikum, untuk menerima nasihat, arahan, alamat cilako, barakallahu fikum, ya, nah, Allah musta'an wa'alaikum, dicamkan baik-baik. Ya, dicamkan baik-baik, barakallahu fikum, itu buat, ya, kebaikan antum dan kita semua. Nah, iya, bukan hanya buat antum, tapi buat kita semua kebaikannya. Ketika kita, barakallahu fikum, mudah dan gampang untuk menerima bimbingan, ya, arahan, entah dari teman kita, entah dari pengurus, entah dari asatidzah, semuanya tujuannya baik buat kita. Nah, barakallahu fikum. Iya, ya, untuk kebaikan kita bersama, barakallahu fikum. Iya, dan saya rasa sudah banyak, ya, catatan-catatan dari teman-teman kita, dari perilaku sebagian thalabah yang itu menyelisih bimbingan Nabi. Paham ya kawan? Mulai dari yang namanya cara potong rambut, sudah sering diingatkan, ya, barakallahu fikum. Naam, harus junnah dong. Baik, barakallahu fikum. Harusnya kita itu lebih mudah, lebih gampang untuk mengikuti sunnah Nabi dibandingkan yang lain. Iya, karena kita kan selalu pakai peci, kolansua, imamah. Harusnya untuk mengamalkan sunnah potong model rambut yang diajarkan oleh Nabi, tidak kolza, rata, begitu kan lebih gampang harusnya. Kita pakai peci terus. Nah, kenapa di model-model gitu sampai kayak sengkedan, tahu sengkedan? Kayak sawah itu yang bertingkat-tingkat, tahu di puncak, ya kan? Itu kan sengkedan namanya, naik, naik, kan naik sih turun. Turun, turun, turun, turun. Ya, itu model potong rambut sengkedan, kayak sawah. Nah, padahal kamu tutup, apa seperti itu fungsinya? Paham kan? Nah, iya, sudah nyapai-nyapain tukang cukurnya, ya kan, lama lagi, barakallahu fikum. Tapi kalau model potong rambut rata, nomor tiga, selesai. Iya, tukang cukur rambutnya juga senang, barakallahu fikum. Ya kan, gak lama-lama, yuna, ya abis itu kan ketutup pakai peci, hah, barakallahu fikum, pakai imamah. Ayo, barakallahu fikum. Dan sunnah ittiba, ya, daripada model yang tadi, barakallahu fikum, qaza. Nah, qaza yang hakiki, ada qaza yang nisbi, barakallahu fikum. Nah, paham ya kan? Nah, iya, iya. Kemudian lagi, barakallahu fikum, masalah apa? Jenggot. ya. Naam. Kadang ada yang usil gitu ya. Barakallahu fikum tangannya. Naam. Jenggotnya ini kok enggak rapi ya. Ada yang panjang, pendek. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dirapikan. Ya, biar rapi lah. Berganteng sikit gitu. Barakallahu fikum. Naam. Itu juga barakallahu fikum menyelisih sunnah. Ya, fatwa dari para imam jelas dari Syekh Ibn Taimin, Syekh Ibn Baz. Para ulama, hatta kalau kalian berdalil dengan perbuatannya Ibnu Umar, enggak pas. Karena dia melakukannya pada saat apa? Para ulama itu manasik haji. Selain dari itu enggak ada keterangan. Nampak antum sekarang sedang dalam keadaan para ulama itu umrah atau haji kan tidak? Nah, para ulama itu. Iya, baik. Biarkan ya buat anda tumbuh barakallahu fikum. Nah, seninya di situ. Iya, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu cermin kehidupan. Ya. Nah, menunjukkan manusia itu tidak sama. Iya, ada yang pendek, ada yang panjang barakallahu fikum. Iya. Nah, jadi jenggot anda itu ada pesan kehidupan di dalamnya. Tapi kalau anda ratakan, jadi seolah-olah anda ingin membuat sama semuanya. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu tidak mencerminkan pesan kehidupan. Tapi kalau dibiarkan, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pirang, ada yang belang, ya, ada yang putih, ada yang hitam. Itulah pesan kehidupan dari jenggot anda itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ganteng, tetap ganteng insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Tapi tadi resikonya kalau jadi orang ganteng ya, kemarin sudah lewat bahasanya, repot. Barakallahu fikum. Nah. Dan barakallahu fikum, catatan demi catatan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita semuanya menginginkan kebaikan. Ya. Buat kita semua. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Ya, ketika ada teman-teman kita yang cermat, ya, yang baik, mengetahui ada beberapa mukhalafah yang kita lakukan, kemudian barakallahu fikum ditegurkan kepada kita, alhamdulillah. Nah, rahimallahu fulan ahda ilayya ayubi. Semoga Allah merahmati si fulan, memberikan hadiah kepadaku dengan menyebutkan aib kekuranganku sehingga aku bisa memperbaikinya. Barakallahu fikum. Nah, ya, mumpung masih di pondok pesantren barakallahu fikum ya, latihan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab ya. Jadi kan jangan suka jadi manusia pendebat. Ya, banyak alasan, banyak barakallahu fikum bantahan. Nah, kalau tahu jelas-jelas salah ya sudah terima. Ya. Salah. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab wa taqdiril qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.